إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Telah kita lewati keterangan Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di terkait dengan perkara pertama yang disebutkan dari hadis Jabir, di antara keutamaan, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuhnya dengan ditimpakan rasa takut pada mereka sejarak satu bulan perjalanan. Yani, ya, pada jarak yang bisa ditempuh selama satu bulan perjalanan sebelum sampainya Nabi SAW di tempat musuh, mereka sudah ditimpa ketakutan. Kemudian telah diterangkan pula oleh beliau rahimahullah Al-Imam As-Sa'di, bahwa keutamaan ini juga Allah karuniakan kepada umatnya, ya, dengan yakni persyaratan, yakni adanya sikap ittiba, ya, sesuai dengan kadar ittiba mereka kepada Nabi SAW. Maka sesuai dengan itu pula Allah karuniakan keutamaan ini. Di sini menunjukkan betapa pentingnya ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qawluhu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjidan, tempat untuk salat, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku, rajul di sini ada sabil taglib, ya, menyangkut di dalamnya an-nisa. Siapa saja dari umatku yang masuk padanya waktu salat, fal yusalli, maka hendaknya dia salat, jangan dia menunggu pulang sampai di tempatnya untuk salat di masjidnya, bukan. Ya, tapi dia diperintahkan untuk salat di tempat yang manapun di muka bumi ini. Kecuali nanti kalau berkaitan dengan beberapa tempat yang dilarang untuk dilakukan salat padanya. Wa fi ba'di riwayati, pada sebagian riwayat-riwayat hadis ini, fa indahu disebutkan, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Ini sebagaimana pada ta'liq disebutkan dari hadis Abi Umamah Al-Bahili di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Tayyib disahihkan oleh Ibnu Mulakkin Asy-Syafi'i, salah seorang dari ulama yang mensyarah hadis-hadis Umdatul Ahkam dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam. Ini mencapai lebih dari 10 jilid. Pada sebagian riwayat disebutkan fa'indahu. Jadi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya seseorang jika telah masuk waktu salat untuk salat di mana dia berada? Fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu, karena di sisinya ya di mana dia berada, disitulah tempat dia untuk menunaikan salat. Ya, masjiduhu wa tahuruhu, dan di situ pula didapati alat yang oleh syariat ditetapkan sebagai alat untuk bersuci, yakni tanah. Menunjukkan dari riwayat yang ada ini bahwa seluruh permukaan bumi ya bisa dijadikan sebagai alat untuk tayamum. Ya, baik itu tanah pasir ataupun tanah lempung, tanah padas, tanah berkapur, semuanya sah yang untuk dijadikan sebagai alat untuk tayamum. Kemudian wa kanatil umamu qablana la yusalluna illa bil ma'i fi mawadhi'a makhsusatin. Dan adalah umat-umat sebelum kita, sebelum umat Islam ini, tidaklah mereka salat kecuali bersucinya dengan air. Bil ma', maksudnya ya bersucinya dengan air. Menunjukkan dalam hal ini berarti wa syari'at wudu ini bukan khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, sebagaimana kisah safarnya Ibrahim alaihi salam bersama dengan istrinya ya. Yani Sarah sampai di negeri Mesir ya. Yang kemudian Sarah hendak diganggu oleh raja yang jahat tersebut. Ya, kemudian beliau berwudu. Menunjukkan bahwa syariat wudu ini bukan khusus untuk umat Islam saja. Kekhususan umat Islam dari sisi athar. Athar wudu tersebut. Ya. Bagaimana pada hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya umatku, ya, min hadis Abi Hurairah, akan dipanggil pada yaumul qiyamah dalam keadaan ya, nampak cahaya pada wajah-wajah mereka dan pada anggota wudu mereka. Di mana ini adalah athar ya, dari wudu yang mereka lakukan di dunia. Ini yang membedakan umat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang lainnya. Dari sisi cahaya yang Allah karuniakan sebagai athar dari wudu yang dilakukan oleh seorang muslim yang akan Allah tampakkan pada yaumul qiyamah. Kemudian fi mawadhi'a makhsusah. Umat-umat terdahulu mereka menunaikan ibadah mereka di tempat-tempat khusus. Ya, di tempat-tempat khusus. Kemudian fa idza safara ahaduhum thumma raja'a lazimahu ay yu'ida jami'a ma fatahu min as-salawat. Sehingga umat terdahulu apabila salah seorang di antara mereka melakukan safar kemudian kembali ke tempat asal, maka wajib baginya untuk mengulang seluruh yang telah luput dari sholat-sholatnya selama safar itu. Jadi ini keadaan umat terdahulu. Adapun umat Islam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi mereka untuk sholat dimanapun mereka berada. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di selanjutnya, wa fihi, dan pada penggalan hadis ini dipetik faedah, annahu yajuzu tayammumu fi kulli syai'in hatta ma laysa lahu ghubarun. Sesungguhnya boleh untuk tayammum di tempat yang manapun. Ya, berdasarkan penggalan hadis ini, wajib ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Kemudian pada bagian riwayat ini, fa'indahu masjiduhu wa tahuru hatta ma laysa lahu gubar. Meskipun di tempat tersebut ya tidak ada gubar, debu. Ya, selama itu adalah permukaan dari bumi ini, karena makna sa'id ya menurut para ulama, kullu ma tasa'ada ala wajhil ardh, semua yang naik ya di permukaan bumi. Ya. Jadi tanah-tanah yang ada dengan berbagai jenis tanahnya tadi, sebagaimana disebutkan, bisa tanah lempung, tanah berpasir, tanah berbatu. Ya, semuanya permukaan bumi ini sah untuk tayammum sampai pun meskipun tidak ada debunya. Kemudian wa fihi, pada penggalan ini dipetik faedah juga, annal asla bil ardi at-taharah, bahwa hukum asal bumi ini, tanah ini adalah suci. Bahkan Allah jadikan sebagai alat untuk bersuci, bukan hanya sekedar suci zatnya. Ya, bukan hanya sekedar suci zatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alat untuk bersuci. Sehingga dijadikannya tanah ini sebagai alat untuk bersuci, ya, pada lafaz tahur, menunjukkan kesucian zatnya. Ini hukum asalnya. Karena tidak mungkin ya suatu perkara dijadikan sebagai media atau alat untuk bersuci sementara zatnya najis. Ya, karena sesuatu yang najis tidak bisa mengangkat atau membersihkan najis yang lainnya. Jadi dipetik dari lafaz tahur yang menanya, jadi alat untuk bersuci, menunjukkan kesucian zat dari tanah tersebut. Ini hukum asalnya, artinya sampai diketahui, ya, diyakini akan kenajisan tanah tersebut. Ya, selama tidak ada perkara yang menggeser dari hukum asal ini berlaku, bahwa tanah jenis apapun dari tanahnya itu adalah suci. Sebagaimana masalah ini berlaku tentang air. Jika kita mendapati air, maka hukum asal air tersebut adalah suci. Ya, bisa digunakan untuk bersuci. Sampai diketahui, ya, diyakini bahwa sifat asal air tersebut sudah berubah. Ya, karena pengaruh benda najis pada salah satu dari sifatnya, entah itu rasanya atau warnanya atau baunya. Selanjutnya, wa fihi annahu tajuzu sholatu fi ayyi mawdhi'in kana. Dipetik dari penggalan hadis ini, sesungguhnya boleh untuk ditegakkan sholat di tempat yang manapun di muka bumi ini. Lakin akan tapi waradan nahyu anis salati fi mawadi'a. Telah datang larangan dari menegakkan salat di beberapa tempat di muka bumi ini. Wahya, di antara tempat-tempat tersebut boleh menyebutkan yang pertama al-maqbarah, yakni pekuburan. Beliau posisikan yang pertama di sini dikarenakan pentingnya perkara ini serta besarnya musibah yang menimpa umat gara-gara masalah ini. Kenapa sholat di kuburan ini dilarang? Kata beliau, li'annahu wasilatun ila liftitani bil mauta. Dikarenakan ini adalah wasilah, sarana yang bisa menjadikan terfitnah agama seorang dengan keberadaan al-mauta, ya, orang-orang yang dikubur di situ. Ya, sehingga seorang mungkin saja awalnya dia beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Ya, tapi dia menganggap bahwa sholat ya, di dekat kuburan orang yang dipandang orang salih ini lebih khusyuk. Kemudian bergeser lagi semakin jauh, merasa lebih utama. Hingga akhirnya betul-betul tujuan sholatnya bukan untuk ibadah kepada Allah, tetapi ya, untuk yang dikubur. Sebagaimana ini yang terjadi ya, pada agama Syiah, sebagaimana disifati oleh para ulama, ya, wahum ya'muruna al-masyahida wa yatrukuna al-masajida. Mereka orang-orang Syiah, ya, mereka memakmurkan masyahid, ya, kuburan-kuburan, ya, nisan-nisan. Itu yang mereka makmurkan sehingga kuburan penuh dengan ya, berbagai bentuk peribadatan. Dan terjadi pada mereka betul-betul ruku, sujud kepada kuburan-kuburan tersebut. Terjadi pada mereka apa yang terjadi pada Nasrani, Yahudi. Karena memang agama mereka diambil dari sana. Ya, bahkan semua jenis kekufuran umat-umat terdahulu ada pada agama Syiah. Ya. Sehingga agama ini menghimpun ya, prestasi-prestasi penting dalam sekian kejelekan. Ya, termasuk dalam sisi maksiat, dusta itu agama mereka. Ya, demikian juga perzinaan yang dikemas dengan bingkai nikah mut'ah. Sementara masjid-masjid mereka ditinggalkan. Sepi, kosong. Ini keadaan mereka. Kemudian wa yadkhulu fiha kullu ma yadkhulu fi musamma al-maqbarah walau lam yukbar fihi. Masuk dalam makna maqbarah ini setiap tempat yang dinamai pekuburan, ya, meskipun ini memang sudah disiapkan itu sebagai pekuburan, meskipun belum ada satupun mayit yang dikuburkan di situ, tapi memang sudah disiapkan itu sebagai kuburan. Lebih-lebih tentunya kalau sudah ada, walaupun hanya satu, tetap dinamakan makbaroh, kuburan. Jadi jangan sampai ada kesan pada diri kita namanya makbaroh atau kuburan itu sudah kuburannya banyak. Hatta kata Syekh di sini, walaupun belum ada satupun, tapi memang itu sudah disiapkan sebagai tanah pekuburan. Maka ini masuk dalam makna makbarah. Dalil yang menunjukkan larangan ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sahihkan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammama." Permukaan bumi ini seluruhnya masjid. Seluruhnya adalah masjid, yaitu tempat yang boleh dilakukan padanya salat. Illal maqbarah, yang pertama kecuali pekuburan. Ya, dengan keterangan yang sudah disebutkan dari perkataan Imam Sa'di. Wal hammam, yang kedua tempat mandi. Ya, istilah hammam ini khusus tempat mandi, bukan untuk tempat berak. Ya. Maknanya kalau tempat berak atau istilahkan WC itu lebih terlarang lagi. Hanya itu semata tempat mandi, ya mungkin ya kencing di situ. Ya, makna hammam ini itu sudah dilarang. Apalagi tentunya kalau itu tempat untuk buang air besar atau mirhad. Ya. Jadi sisi terlarangnya sholat di kuburan, sekali lagi dikarenakan hal ini akan menyeret kepada dosa terbesar, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan alasan sebagaimana sebagian mazhab, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau Ahkamul Janais, di mana pada mazhab Hanafi alasan larangannya karena najisnya tanah kuburan. Ya, najisnya tanah kuburan. Kenapa? Karena tanah kuburan ini akan terjadi istihalah dengan mayit-mayit tersebut. Istihalah yakni persenyawaan. Ya, yang dengan itu menjadikan menurut mereka, ya, najisnya tanah kuburan tersebut. Baik. Dan ini ya pendapat yang sangat lemah, dikarenakan sebagaimana diketahui bahwa jasad seorang muslim ya suci ketika hidupnya, demikian juga setelah meninggalnya. Ya, bahkan demikian juga dengan jasad manusia secara umum. Ya, suci bukan najis. Oleh karena itu pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Dan kita mengetahui mayoritas kesyirikan yang terjadi di umat ini karena fitnah, ya, yang muncul dari pengagungan kuburan. Ya, tidaklah satu kuburan diistimewakan dibandingkan kuburan yang lainnya kecuali menjadi fitnah bagi umat ini, karena dianggap bahwa kuburan ini mesti memiliki keutamaan tertentu. Ya. Dan ini sekali lagi musibah yang banyak menimpa kaum muslimin, hampir di setiap tempat di sana ada kuburan-kuburan yang diibadahi di samping ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari bahaya ini pada kondisi beliau menghadapi sakit yang ya menyampaikan kepada wafatnya. Beliau juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan untuk kuburanku menjadi berhala yang diibadahi. Kemudian pada hadis yang telah disebutkan tadi, hadis riwayat At-Tirmidzi, juga dalil tentang terlarangnya salat di hammam. Akan datang penjelasan tentang hammam dari perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Atsani, perkara yang kedua dari tempat-tempat yang dilarang untuk tegakkan padanya salat, al-mawadi'un najisah. Tempat-tempat najis. Jadi tempat yang diketahui di situ, ya, tempat-tempat najis, ya, najis hissiyah, ya, maka tidaklah ya, ditegakkan solat padanya. Soal yang kita ketahui, ya, salah satu di antara syarat-syarat solat adalah izalatun najasah. Ya, menghilangkan najis anil badan wasaul wal makan dari badan kita, kemudian dari pakaian kita, dan dari tempat ibadah kita, tempat solat kita. Ini termasuk syarat min syurut as-salah. Kemudian as-salis, yang ketiga, ma'atinul ibil, tempat ini penambatan onta, ibil onta. Fala tasihhu salatu fiha, maka tidak sah salat di tempat tersebut. Walaisat binajisatin, bukan karena tempatnya najis. Sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa hewan, ya, yang halal dagingnya untuk dimakan, hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, maka kotorannya suci, bukan najis. Lebih khusus terkait dengan unta ini ada dalil, ya, tentang hadis Uraniyin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi kaum dari Uraniyah yang mereka mengeluhkan tentang sakit yang mereka alami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meminum air susu unta yang dicampur dengan air kencing unta. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ini sebagai sebab kesembuhan mereka. Eh, ternyata mereka tidak bersyukur, bahkan unta-unta zakat itu mereka rebut, ya. Jadi penggembalanya dibunuh, kemudian untanya dibawa lari. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menangkap mereka dan menghukum mereka. Ya, sehingga jelas dari sini, ya, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari menunjukkan bahwa kotoran unta, ya, baik air kencingnya sebagaimana pada nas hadis ataupun kotorannya, jinjaknya, itu suci bukan najis. Maka demikian juga pada hewan-hewan yang lain yang dagingnya halal untuk dimakan. Jadi alasan dilarangnya bukan karena kenajisan tempat tersebut. Ya, ada sebagian ulama yang menyatakan karena kalau salat di tempat tersebut khawatir nanti ontanya mendekam menjatuhi orang yang salat, bisa menyebabkan kematian. Ini juga bukan alasan dilarangnya. Lakin khussat bidzalika kama khussa lahmuha binaqdil wudu'i. Akan tapi dihususkan larangan di tempat tersebut, yakni tempat penambatan unta, sebagaimana dikhususkan dagingnya, yakni daging unta tadi, sebagai pembatal wudu. Soalnya diketahui pembatal wudu secara umum kaitannya dengan sesuatu yang keluar dari badan. Ya, adapun ya ini yang masuk ke badan. Ya. Jadi makan daging unta. Dan tidak ada keterangan yang lain selain daging ini. Ya. Dan daging kambing, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan seorang yang makan daging kambing untuk berwudu. Bukan wajib. Adapun kaitannya dengan daging unta ini sekali lagi dikhususkan oleh syariat bahwa ini sebagai pembatal. Dan perkara daging ini khusus, adapun susunya maka tidak ada keterangan yang menunjukkan batalnya seseorang yang minum susu unta. Oleh karena itu berlaku hukum asal, seorang yang sudah bersuci yang minum susu unta maka tidak batal wudunya. Kalau puasanya batal ya. Berkaitan dengan yakni ma'atin al-ibil, Rasulullah SAW pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, sahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Jabir ibn Samurah. Hadis Jabir ibn Samurah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu min luhumil ibil wala tatawaddu min luhumil ghanam wa sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi mabarikil ibil. Berwudulah kalian dengan sebab makan daging unta, dan tidak perlu untuk kalian berwudu dengan sebab makan daging kambing. Pada sebagian riwayat para sahabat yang bertanya, natawaddu min luhumil ibil, maka dijawab oleh Nabi, na'am. Kemudian mereka bertanya lagi, natawaddu min luhumil ghanam, beliau menjawab, in syi'ta, ya, jika engkau mau. Menunjukkan di sini sunnah, ya, jika seorang makan daging kambing untuk berwudu, ataupun daging unta, maka ini membatalkan sehingga wajib untuk berwudu. Kata beliau, wa sallu fi marabidil ghanam, dan salatlah kalian di tempat-tempat penambatan kambing. Wala tusallu fi mabarikil ibil, dan jangan kalian salat di tempat-tempat menderumnya unta, tempat yang unta di situ ditambatkan kemudian yakni menderum mendekam di situ. Adapun sisi hikmah dari larangan salat di tempat menambatkan unta, ya, berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bahwa ibil atau unta ini, ya, khuliqat minasyaitan. Ya, yang ini diciptakan dari syaitan. Baik, makna dari hadis ini yakni ya, tabiatuhu, tabiatu syaitan. Tabiatnya, karakternya itu ada sisi kesamaan dengan karakter syaitan. Bukan maksudnya unta diciptakan bahannya dari syaitan, bukan. Ya, seperti pada firman Allah khuliqal insan ya, min ajal, bahwa manusia itu diciptakan ya, dengan sifat karakter memiliki sifat ketergesa-gesaan, terburu-buru. Ini maksud hadis. Sehingga adanya kesamaan tabiat ini, karakter ini menjadikan ya, tempat menderumnya unta ini disenangi oleh syaitan. Ya, menjadi tempat peristirahatan syaitan. Nah, tempat yang seperti itu tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Ini sisi alasannya sebagaimana terang oleh para ulama, di antara mereka Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, oleh karena itu pada sebagian kisah safarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan-peperangan beliau, pernah suatu ketika beliau singgah di suatu tempat ya, dini hari. Ya, karena kelelahan beliau menugaskan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi penjaga, yang lainnya istirahat tidur. Ya, Bilal berusaha untuk terus mengamati sampai waktu fajar. Ternyata beliau Allah takdirkan ya, ngantuk. Kemudian awal kali yang terbangun ya, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika matahari sudah terbit. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera ya, memerintahkan para sahabatnya ya, untuk berpindah dari tempat tersebut. Dan beliau menerangkan ya, sisi alasannya karena di tempat tersebut ya, yakni syaitan yang melalaikan mereka dari penunaian salat subuh pada waktunya. Di sini menunjukkan kepada kita, jadi alasan tidak diperbolehkannya oleh syariat ini untuk sholat di tempat menderumnya unta, penambatan unta, karena tempat itu disenangi oleh syaitan. Bukan karena kenajisan atau bukan karena khawatir tertimpa badan dari unta-unta tersebut. Kemudian Ar-Rabi yang keempat, Al-Hammam, ini tempat mandi, kamar mandi. Ini tempat yang tidak digunakan untuk buang air besar. Ini hammam. Fala tasihhu sholatu fihi, maka tidak sah untuk dilakukan sholat di dalamnya. Li'annahu ma'was syayatin, dikarenakan kamar mandi ya, ini adalah tempat peristirahatan, tempat tinggalnya syayatin. Ya, oleh kerana kita ketika hendak memasuki tempat ini disyariatkan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, hadis Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya, salah satu penafsiran dari lafal ini ya, yakni dari syaitan laki dan syaitan perempuan ya, para ulama yang lain menafsirkan dari kejelekan dan yang membawa kejelekan ya, termasuk di antara pembawa kejelekan ya adalah syaitan. Demikian pula ya, tempat ini tidak lepas dari kemungkinan ya, najis-najis tersebar di tempat tadi. Sehingga apalagi ya, jika tempat itu memang juga disiapkan untuk tempat buang air. Wa yadkhulu fil hammami satahuhu wa kullu ma yadkhulu fi musammahu. Masuk dalam cakupan hammam adalah satah, yakni terasnya, ya, dan semua yang masuk dalam penamaan hammam. Karena juga ya, perkara yang sangat mungkin untuk najis-najis ini tercecer juga di teras-terasnya tadi. Kemudian waqtulifa fi sihhati sholati fil mazbalati wal majzarati wa qari'ati at-tariqi wal fardi dakhil al-ka'bati wa ala kullin fatawqiha awla. Dan diperselisihkan tentang sahnya salat fil mazbalah, di tempat pembuangan sampah. Dan ini dikarenakan adanya si kekhawatiran karena yang dibuang ya di tempat sampah ya barang-barang yang tidak berguna, yang sebagiannya adalah barang-barang najis. Ya, meskipun ada saja mungkin yang terbuang emas ya seperti itu. Ya. Dikarenakan kondisi yang demikian, ya, maka sebagian ulama berpendapat tidak boleh, terkecuali ya, tempatnya luas dan di sana ada tempat yang aman dari kemungkinan ya, terkena najis-najis tadi. Wal majzarati, demikian juga salat di tempat yani penyembelihan hewan. Ya. Atau apa istilahnya, tempat pembantaian hewan. Jadi kata bantai ini bukan suatu yang radikal ya. Sudah digunakan tempat-tempat resmi, dan itu diresmikan juga oleh pemerintah istilah ini. Kemudian wa qari'ati at-tariq, dan di tengah jalan. Jadi maksud qari'atu at-tariq dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau syarah dari Bulughul Maram ya Fath Dzil Jalali wal Ikram, yakni jalanan yang ditempuh dengan jalan kaki. Ya, mungkin istilahnya jalan setapak, ya, bukan jalan umum yang dilewati mobil atau yang semisalnya. Ya. Sisi alasannya dikarenakan jalan itu untuk lewat orang, sehingga karena sempitnya jalan tadi karena memang khusus untuk jalan kaki, otomatis kalau ada orang yang sholat di situ mengganggu orang-orang yang akan melewatinya. Kemudian wal fardhi, salat wajib dakhilal Ka'bah, di dalam Ka'bah. Adapun terkait dengan salat sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit ya sahih beliau yakni pernah salat di dalam Ka'bah. Ya, kemudian terjadi perbedaan pendapat bagaimana kaitannya dengan salat wajib. Ya. Syekh Utsaimin berpendapat bahwa tidak ada bedanya karena apa yang berlaku pada sholat sunnah berlaku pada sholat wajib, demikian juga sebaliknya, kecuali kalau ada dalil khusus yang membedakan. Kecuali kalau ada dalil khusus yang membedakan. Karena itu beliau ketika ditanya, beliau balik bertanya, Ka'bah itu adanya di mana? Di bumi apa di langit? Ya, adanya di bumi, berarti masuk ke dalam keumuman sabda Nabi, al-ardu kulluha masjidun. Sehingga tidak beda dalam hal ini, ya, antara salat wajib dengan salat sunnah. Wa ala kullin, ya, ala kulli hal, artinya dengan perbedaan yang ada, fatawaqqiha aula, untuk yakni menjaga diri meninggalkan untuk salat di tempat-tempat ini yang sebaiknya ditempuh. Wa amma satahul majzarati wal mazbalati wa qari'ati at-tariqi fatasihhu fiha wal qawlu bi 'adami sihhati dha'ifun jiddan. Adapun pelataran majzarah, tempat penyembelian hewan, demikian juga mazbalah, tempat pembuangan sampah, wa qari'ati at-tariq, ya, juga jalan setapak, yakni tepian ataupun yakni jalan yang dilewati oleh kaki ini, maka sah dari sisi salatnya, sah, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tidak sahnya. Wal qawlu bi adami sihhati dha'ifun jiddan. Sementara pendapat yang menyatakan tidak sahnya salat tersebut, ada pendapat yang sangat lemah. Jadi ada hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, dan beliau menghukumi kelemahan hadis tersebut, dan beliau meletakkan hadis ini dikarenakan hadis atau pendapat ini masyhur di kalangan para ulama, ya. Jadi beliau bukan karena tidak mengetahui hukumnya tentang hadis ini, bahkan beliau menetapkan hadisnya dhaif. Di mana pada hari tersebut disebutkan nuhiya an nusalliya fi sab'i mawatin, kami dilarang untuk salat di 7 tempat, al mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atut tariq wal hammam wa ma'atinul ibil wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, al mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atut tariq wal hammam wa ma'atinul ibil wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala. Tempat pembuangan sampah, tempat penyembelian hewan, pekuburan, tengah jalan, kemudian kamar mandi, tempat penambatan unta, dan di bagian atap Baitullah, ya, atap Ka'bah. Ya, hadis ini dari hadis Ibnu Umar. Ya, diriwayatkan At-Tirmidzi. Dhaifkan oleh para ahlul hadis, di antaranya Al-Hafidz sendiri, ya, di dalam Bulughul Maram. Jadi beliau meletakkan hadis ini karena perkara ini masyhur disebutkan oleh para ulama. Wa ammal mawdi al-maghsub fala tasihhu as-salatu fihi li haqqil ghairi. Adapun tempat yang dia ambil dari orang, yakni yang dia rampas dari orang, maka tidak sah salat di tempat tersebut dikarenakan itu adalah kepemilikan orang, hak orang. Dan ini pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, beliau sebagai salah seorang yang termasuk dari ulama Hanabilah, berpendapat yang berbeda dengan pendapat kaum para ulama Hanabilah. Beliau menyatakan salat di tempat tersebut sah, dikarenakan tidak ada dalil yang menegaskan tentang tidak sahnya. Adapun keterkaitan dengan dosanya, dosa, karena larangan ghasab ini bukan sesuatu yang khusus terkait dengan sholat, tetapi umum. Oleh karena itu, sesuatu larangan yang sifatnya umum berlaku ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat, bukan khusus ketika di dalam sholat, menunjukkan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat tadi. Adapun jika larangan itu terkait dengan sesuatu yang dilarang di dalam sholat, maka ini mempengaruhi sahnya sholat tadi. Sementara kita tahu namanya merampas, mencuri, ya, ini perkara yang terlarang dalam segala kondisi. Sehingga sah sholatnya di tempat tersebut bersamaan dengan dosa. Dosa apa ini? Dosa gosok. Sebagaimana kaitannya dengan larangan isbal, yakni bagi para laki. Ini larangan yang umum dalam segala kondisi. Hadis yang menyebutkan kekhususan bahwa Allah tidak menerima sholat orang yang musbil, ini lemah. Ya. Ya, terkadang kita melihat ini orang kok kalau mau sholat celananya dilinting, kenapa? Rupanya berdalil dengan hadis tersebut. Ya, takut sholatnya enggak diterima. Ya. Padahal ya, larangan isbal ini berlaku umum. Nabi SAW pada riwayat Al-Bukhari menyatakan, ma asbala minal ka'bain fa finnar. Ya, apa saja yang tertutup ya, kain, yani kain pakaian bawah, ya, dari bagian kaki yang lebih bawah dibandingkan kedua mata kaki, maka itu akan terkena azab neraka. Ya, karena hukumannya di akhirat, sedikit orang yang beriman, ya, percaya dengan ancaman ini. Bahkan sebagiannya menganggap bahwa itu kan kalau orang sombong. Padahal hukuman terhadap yang melakukannya karena sombong ada hukuman tersendiri. Dan itu lebih dahsyat. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, seorang yang sholat dalam keadaan isbal, sholatnya sah. Tetapi dia berdosa dari sisi isbalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.